diciptakan seorang insan, lembut hati bak redup pandangan. Babila berkata, seluruh alam menyaksikan kesyahduan. Bagai tersentuh rasa percaya, tika terdengar